Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Umma amma ba'd. Ma'asyiral talabah wa ikhwati fillah azani wa azakumullah. Pak, insyaallah pada malam hari ini dan seterusnya sampai bulan Ramadan kita akan membahas secara khusus tentang permasalahan hukum-hukum seputar puasa. Adapun kitab tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tunda terlebih dahulu kelanjutannya, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang penuh barokah, Syahrul Ibadah, bulan yang ditegakkan banyak ibadah di dalamnya, yaitu Syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang berkah. Maka oleh sebab itu alangkah baiknya kita mimbabil muraja'ah dalam rangka untuk meroja'ah hukum-hukum terkait dengan masalah puasa. Naam, kita akan bahas ya tentang kitab siyam yang ada pada kitab al-fiqhu al-muyassar fi dha'il kitabi wa sunnah. Ada beberapa poin besar atau bab-bab besar yang insyaallah di bawahnya nanti ada usul-usul atau pusul-pusul, pasal-pasal kecil yang akan melengkapinya. Adapun beberapa bab yang akan kita bahas tentang permasalahan puasa, yang pertama adalah fi muqaddimati siyam, tentang pembukaan-pembukaan puasa. Nanti akan disebutkan di dalamnya tentang hukum puasa Ramadan, begitu juga rukunnya, syaratnya, dan yang lainnya. Dan bab yang kedua yang akan dibahas pada kitab siyam adalah fil adaril mubiha lil fitr wal mufattirat, yaitu udzur-udzur atau rukhsah-rukhsah yang membolehkan seseorang untuk berbuka atau tidak berpuasa, dan beberapa perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kemudian bab yang ketiga yang akan dibahas adalah mustahabatus siyam wa makruhatuhu, perkara-perkara yang boleh atau yang disunahkan dilakukan pada saat berpuasa, dan perkara-perkara yang makruh, yang dibenci tatkala seorang berpuasa. Kemudian bab yang keempat insyaallah akan kita bahas tentang fil qadha, tentang mengganti puasa yang ditinggalkan, mengkodok puasa yang ditinggalkan, apakah karena sakit ataukah alasan yang lain seperti safar dan yang lainnya. Wasiyamul mustahab, dan puasa yang sunnah. Wama yakrohu wama wayuhromu minasiyam, dan juga apa yang dimakruhkan dari puasa, ya, puasa-puasa yang dimakruhkan dan diharamkan. Karena di sana ada waktu yang apabila seorang berpuasa itu makruh. Gitu juga ada juga puasa yang diharamkan, ya, seperti seorang berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Diharamkan untuk seorang berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Karena Idul Fitri dan Idul Adha disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah hari berbuka, hari untuk seorang itu makan dan minum, bukan untuk berpuasa. Dan bab yang terakhir yang akan dibahas adalah fil i'tikaf, tentang seputar permasalahan hukum-hukum i'tikaf, ya, berdiam diri di masjid. Ini bab-bab besar yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sebelum kita memasuki bab yang pertama, kita akan sebutkan sedikit faedah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu tentang sunnatu tabsyir bidukhuli syahri Ramadan. Disunnahkannya untuk bergembira atau memberitahu saudara na'am muslim yang lain tentang masuknya bulan Ramadan. Jadi dengan masuknya bulan Ramadan, ya, seorang muslim harus ada pada hatinya itu rasa senang, rasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Disebutkan dalam sebuah hadis, hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih At-Targhib dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam hadis tersebut, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu bikudumi Ramadan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada para sahabat tentang datangnya bulan Ramadan. Jadi kita disunnahkan, ya, untuk memberitahu, ya, saudara-saudara kita akan datangnya bulan Ramadan. Yaqul, beliau mengatakan, qad ja'akum Ramadan, syahrun Ramadan, syahrun mubarak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah datang di tengah-tengah kalian bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Ya, banyak sekali keberkahan-keberkahan yang ada pada bulan Ramadan. Kataballahu alaikum siyamahu. Ya, di antara keberkahan-keberkahan yang ada pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa bulan Ramadan. Nah, dalam, ya, ayat yang ma'ruf, ya, dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dalil diwajibkannya berpuasa yang insyaallah nanti kita akan baca. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum. Ya, kutiba di sini maknanya adalah furidah. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini adalah ayat yang sharih, yang jelas, yang gamblang bahwasanya puasa bulan Ramadan, dan itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwasanya puasa bulan Ramadan itu adalah wajib. Nah, dan di dalam ayat ini pula terdapat hikmah, ya, tentang disyariatkannya berpuasa bulan Ramadan. Di antara hikmah yang bisa kita petik, yang bisa kita peroleh, tatkala kita berpuasa lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan membentuk pribadi na'am yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak hanya dia harus menahan lapar dan haus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam bulan Ramadan tatkala dia berpuasa, dia juga harus menjauhi hal-hal yang haram, ya, seperti namimah, ya, adu domba, ya, ghibah, ya, fahisyah, dan yang lainnya dari, ya, perbuatan-perbuatan maksiat. Maka oleh sebab itu seorang yang berpuasa, tak kalau betul-betul dia mempraktekkan, ya, na'am, hukum-hukum yang ada dalam puasa tersebut, maka insya Allah dengan sebab itu akan membentuk, ya, jati diri seorang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, fihi tuftahu abwabul jannah. Nah, di antara keberkahan bulan Ramadan adalah fihi tuftahu abwabul jannah. Di dalam bulan tersebut dibukakan pintu-pintu surga. Ya. Dalam hadis yang ma'ruf, ya. Naam idza ja'a Ramadan, ya. Naam tuftahu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga itu dibuka. Pintu-pintu rahmat itu dibuka. Dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Ya. Wa ghuliqatish syayatin, dan para syaitan itu dibelenggu. Nah. Kemudian kata beliau, wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Di antara keberkahan Ramadan adalah ditutup pintu-pintu jahim, pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi asyayatin, dan dibelenggu para syaitan. Dan para ulama khilaf, ya, tentang makna dibelenggu para syaitan ini, ya. Nah, karena tak kala syaitan dibelenggu, kok di sana kenapa maksiat masih ada? Ya, padahal kalau misalnya syaitan dibelenggu, maka secara otomatis, naam, ya, sesuai dengan perkiraan kita, perkiraan manusia, naam, tidak ada kemaksiatan. Ya, tetapi kok masih ada maksiat? Padahal di dalam sebuah hadis disebutkan, tatkala bulan Ramadan itu datang, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para syaitan dibelenggu. Tapi kok kenapa? Ya, di bulan Ramadan masih ada yang demen mencuri. Ya, masih ada yang menghibah. Ya, masih ada yang na'udzubillah durhaka kepada kedua orang tua, atau bahkan ada orang yang membunuh. Nah, kok kemaksiatan-kemaksiatan seperti ini masih ada, padahal naam syaitan itu dibelenggu. Nah, dan telah dijawab oleh para ulama, ya, makna dibelenggu di sini, ada sebagian berpendapat yang dibelenggu itu adalah dedengkot-dedengkot syaitan. Karena syaitan itu bertingkat-tingkat. Ya. Yang paling tinggi adalah iblis, la'natullah alaih. Ada lagi ifrit dan seterusnya dari tingkatan-tingkatan syaitan. Nah, yang dibelenggu ini adalah dedengkot-dedengkotnya, pembesar-pembesar syaitan, sehingga masih ada kroco-kroconya, ya, dari kalangan syaitan yang masih mengganggu manusia, sehingga masih ada yang melakukan kemaksiatan disebabkan bisikan-bisikan syaitan. Ada juga yang berpendapat, ya, seluruh syaitan itu dibelenggu, baik dedengkot-dedengkotnya, pembesar-pembesarnya, maupun yang kecil-kecilnya. Hanya saja disebabkan asar pengaruh maksiat yang sangat tinggi, yang mungkin sudah terbiasa dilakukan oleh seorang, sehingga itu berpengaruh kepada jiwa seorang. Karena kemaksiatan itu, ya, tidak hanya disebabkan karena syaitan, bisa jadi juga dilakukan oleh, ya, jiwa-jiwa yang buruk. Ya, jiwa-jiwa yang buruk dari manusia. Ya, sebab itu kita diperintahkan untuk berlindung dari jiwa-jiwa yang buruk, ya, dari diri-diri kita. Jadi disebabkan karena pengaruh athar yang sangat kuat, karena dia sudah biasa atau terbiasa melakukan maksiat, sehingga athar tersebut masih ada di bulan Ramadan. Jadi ini diantara jawaban para ulama, ya, tentang dibelenggunya para syaitan. Nah, kemudian masih adanya kemaksiatan-kemaksiatan di bulan Ramadan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam, ya, yang lebih baik dari 1000 bulan, disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, dan turunnya ini ya khilaf juga di kalangan para ulama. Insyaallah nanti kita akan bahas ya pada tempatnya ya biinillahi azza wajal. Nah, sebagian para ulama menyebutkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada juga yang menyebutkan malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada juga yang berpendapat ya, nah malam-malam genapnya. Ada juga yang berpendapat malam yang ke-27. Ini di antara khilaf yang insyaallah nanti kita akan sebutkan. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hurima khairuha faqad hurim." Maka barang siapa yang diharamkan terhadap kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadan, faqad hurim, maka sungguh dia telah dijauhkan dari kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, kemudian kata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam Lathaiful Ma'arif, beliau mengomentari ya hadis ini, beliau mengatakan, qala ba'dul ulama, berkata sebagian para ulama, hadal hadithu aslun fi tahniyatin nas ba'duhum ba'dah. Bahwasanya hadis ini, hadis yang telah kita sebutkan tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib. Naam, dia mengatakan ini adalah dalil ya tentang disyariatkannya, disunnahkannya untuk memberitahukan sebagian manusia dengan yang lain bisyahri Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan. Ya. Jadi kita disunnahkan untuk memberitahu, apakah dengan artikel-artikel ya, ataukah status mungkin WA ya, daripada digunakan status WA yang enggak benar ya kan. Lebih baik kita berdakwah di status WA. Nah, atau dengan tulisan-tulisan pesan misalnya. Kita memberi pesan WA kepada orang tua kita. Ya Pak, Bu, sebentar lagi Ramadan. Nah, atau saudara-saudara kita, kakak kita, adik kita, ya sanak famili kita. Ya, ini disunnahkan. Nah, kita memberitahukan naam saudara-saudara muslim masuknya bulan Ramadan. Kaifa, kata beliau, kaifa la yubashshiru al-mu'minu bi fathi al-jinan. Bagaimana mungkin seorang muslim, seorang mukmin itu tidak gembira dengan datangnya bulan Ramadan? Karena pada saat bulan Ramadan itu ya dibuka pintu-pintu surga. Dan ada keutamaan khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya bagi seorang yang banyak berpuasa. Nah, apakah itu puasa wajib? Ya, begitu juga puasa-puasa sunnah yang sering ia kerjakan. Ya, kalau dia betul-betul ikhlas lillahi taala, ya dia akan mendapatkan sebuah keutamaan. Yaitu dia akan dimasukkan ke dalam surga melalui satu pintu, yaitu pintu Ar-Royyan. Ya, pintu-pintu surga itu banyak. Disebutkan kalau tidak salah dalam sebuah riwayat itu 8 pintu. Ya. 8 pintu. Nah, ada di antara manusia disebabkan banyaknya dia berpuasa. Ya, bukan berarti dia hanya berpuasa, ini tidak benar. Ya, dia juga harus ya salat. Ya, tidak. Naam, bukan berarti dia banyak berpuasa meninggalkan salat, tidak demikian. Ya, dia harus tetap sholat 5 waktu ya, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Tapi disebabkan karena dia banyak berpuasa sehingga dia dimasukkan ke dalam surga melalui sebuah pintu. Pintunya adalah Ar-Royyan. Ya, disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Royyan." Ya. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu. Pintu tersebut dinamakan pintu Ar-Rayyan. Ya, yadkhulu fihi as-sha'imun yaumal qiyamah. Yang akan masuk pada pintu tersebut adalah orang-orang yang banyak berpuasa pada hari kiamat nanti. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan perkataan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Beliau mengomentari hadis tadi. Kemudian kata beliau, wa kaifa la yubashshiru al-mudhnibu bighalaki abwabin niran. Dan bagaimana mungkin pula seorang yang berdosa itu tidak gembira dengan ditutupnya pintu-pintu neraka. Kaifa la yubashirul akil biwaktin yughallu fihi asyayatin. Dan bagaimana mungkin pula seorang itu tidak bergembira, seorang yang berakal itu tidak gembira pada bulan Ramadan, di mana pada waktu tersebut ia dibelenggu para syaitan. Min aina yushbihu hadha zaman, kata beliau, zamanun. Lalu adakah waktu yang bisa menyamai bulan Ramadan? Jawabannya tidak. Oleh sebab itu bulan Ramadan itu ya adalah pemimpin bulan. Nah, bulan yang paling berkah karena di dalamnya banyak sekali keutamaan-keutamaan. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan bulan Ramadan itu adalah syahrul ibadah. Ya, bulan yang ditegakkannya ibadah. Karena pada bulan tersebut ibadah-ibadah itu dinilai pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga seorang ulama Ahlu Sunnah bernama Mu'alla Ibnul Fadl. Beliau mengatakan, kanu yada'unallah sittata ashhur ayuballighuhum Ramadan thumma yada'unahu sittata ashhur ayataqabbalahu minhum. Kata Mu'alla Ibnul Fadl rahimahullah, beliau mengatakan dahulu para sahabat radhiyallahu anhum mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan lamanya ya agar mereka disampaikan kepada bulan Ramadan. Kemudian mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan lamanya agar amalan-amalan ibadah yang mereka kerjakan pada bulan Ramadan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking semangatnya para ulama ussalaf terdahulu sampai-sampai ya sebelum Ramadan mereka berdoa terus-menerus ya agar mereka disampaikan kepada bulan Ramadan. Ya, bersyukurlah seorang ya tak kala nantinya mendapati bulan Ramadan. Nah, betapa banyak saudara-saudara kita yang tadinya berpuasa bersama kita, ya mungkin berbuka bersama kita, ya qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkannya. Ya, bersyukur kita apabila kita nantinya insyaallah mendapati bulan Ramadan. Ya, karena para ulama terdahulu sangat berharap disampaikan kepada bulan Ramadan agar mereka bisa beribadah sebanyak-banyaknya pada bulan Ramadan. Dan juga para ulama ussalaf terdahulu mereka juga berdoa. Ya, selepas bulan Ramadan ya mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan ibadah yang mereka kerjakan selama bulan Ramadan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan wakana Yahya Ibnu Abi Katsir rahimahullah yaqul, dan dahulu Yahya Ibnu Abi Katsir rahimahullah beliau mengatakan, Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya, beliau berdoa, ya Allah sampaikanlah kami ya ke bulan Ramadan. Jadi ini ya tentang faedah yang kita sebutkan bahwasanya kita disunnahkan untuk bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, dan juga kita disunnahkan untuk memberitahu saudara-saudara kita sesama kaum muslimin yang akan datangnya bulan Ramadan. Kita masuki bab yang pertama yang disebutkan di dalam kitab ini, dalam kitab Siyam, al-babul awal fi muqaddimati siyam, tentang pembukaan-pembukaan puasa. Puasa Ramadan ini ya adalah, atau sebelum diwajibkannya puasa Ramadan disebutkan oleh para ulama, nah di sana ada puasa wajib yang diwajibkan kepada kaum muslimin sebelum datangnya bulan Ramadan. Ya, setelah datangnya bulan Ramadan atau puasa bulan Ramadan, puasa tersebut mansukh. Ya, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumnya. Disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat yang mulia, sahabiah yang mulia, istri Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beliau bersabda, kana yauma asyura tasumuhu quraisyun fil jahiliyah. Dahulu pada hari Asyura orang-orang Quraisy itu berpuasa pada masa jahiliyah. Falamma qadimal Madinah shomahu wa amara bi siyamihi. Dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu sampai di Madinah, beliau berpuasa Asyura dan memerintahkan kepada para sahabat untuk puasa Asyura. Falamma furida Ramadan taraka yauma Asyura. Aman syaa'a shomahu aman syaa'a tarakahu. Maka tatkala diwajibkannya berpuasa bulan Ramadan, beliau meninggalkan puasa Asyura dan beliau mengatakan, aman syaa'a shomahu aman syaa'a tarakahu. Barang siapa yang mau berpuasa Asyura silakan, dan barang siapa yang tidak mau berpuasa Asyura itu juga silakan. Maka sebagian para ulama berhujjah dengan hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya sebelum diwajibkannya puasa bulan Ramadan, puasa yang pertama kali diwajibkan kepada kaum muslimin adalah puasa Asyura. Ya, puasa Asyura. Kemudian datanglah perintah puasa Ramadan, maka gugurlah puasa Asyura. Nah, sehingga puasa Asyura itu menjadi sunnah. Jadi ini asal muasal ya puasa bulan Ramadan. Wa fihi iddatu masail. Dan di dalam bab ini, di dalam pembukaan puasa ini ada beberapa poin atau masalah yang akan diketengahkan, yang akan dibahas oleh mu'alif di sini. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama atau poin yang pertama yang akan dibahas adalah ta'rifus siyam wa bayanu arkanihi, definisi atau pengertian puasa, baik secara tinjauan bahasa maupun secara istilah. Wa bayanu arkanihi, dan penjelasan terhadap rukun-rukun puasa. Yang pertama yang disebutkan sini adalah ta'rifuhu, ya definisi atau pengertian puasa. Apa itu puasa? Asyamu fil logoh al-imsak anishay. Ya, puasa itu secara bahasa, ya ditinjau, ditengok dari sisi bahasa, maknanya adalah menahan dari segala sesuatu. Jadi kalau kita menahan dari segala sesuatu itu namanya puasa, ditinjau dari istilah, dari segi bahasa. Ya, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam. Allah Subhanahu wa taala hikayatkan perkataan Maryam alaihi salam, "Inni dadartu lirrahmani yauman falam ukallima insiya." Sesungguhnya aku bernazar kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dalam satu hari aku tidak akan berbicara kepada seorang pun. Ya, jadi makna puasa ditinjau dari segi bahasa, maknanya adalah menahan dari segala sesuatu. Ya, kalau kita menahan segala sesuatu itu namanya puasa dari segi bahasa. Tapi bukan ini yang dimaukan, ya. Bukan ini yang dimaukan, puasa yang sebenar-benarnya. Puasa yang syar'i. Ya, kapan seorang itu dikatakan puasa? Wa fi syara', dan dari tinjauan syariat, ya, yang dimaksud dengan puasa, dan inilah yang dimaksud dengan puasa sebenar-benarnya, ya, seorang itu dikatakan puasa takala dari sisi syar'i, ya, dia masuk di dalamnya. Naam, al-imsaku 'anil aql wasyurbi wasa'iril mufattirat ma'an niyyati min tulu'il fajri as-sadiqi ila ghurubi syamsi. Yang dimaksud dengan puasa, dan seorang itu dikatakan puasa, ya, kapan seorang itu dikatakan puasa adalah takala dia menahan dari makan dan minum, ya, wasa'irul mufattirat, dan segala macam yang membatalkan. Nanti akan dibahas apa saja yang membatalkan puasa. Ada yang itu disepakati oleh para ulama, ada juga yang khilaf, ya, seperti muntah ini khilaf, ya, khilaf di kalangan para ulama. Nanti juga akan dibahas tentang masalah berbekam. Nah, jadi menahan segala sesuatu dari makan dan minum dan apa saja yang membatalkan puasa, ma'an niyyah, ya, bersamaan dengan niat. Nah, inilah yang menjadi letak perbedaan seorang berpuasa dengan seorang yang mogok makan. Kadang ada juga orang yang demo misalnya, ya, demo mogok makan, bahkan mulutnya dijahit atau ditutup lakban, ya, tidak mau makan, tidak mau minum, ya, kalau keinginannya belum dipenuhi, ya, padahal hukum demo sendiri itu haram dalam Islam, ya, tidak dibolehkan seorang berdemo, ya, menuntut, merongrong, ya, pemerintah. Jangankan mendemo pemerintah, ya. Nah, manhaj ahlu sunnah wal jamaah salafiyin yang mengharamkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah untuk kita mengumbar, yang membuka aib, ya, pemerintah kita di mimbar-mimbar, ya, khutbah-khutbah Jumat, atau di majelis-majelis kopi misalnya, majelis-majelis warung, ya, duduk-duduk sama teman kita, ya, baik yang formal maupun non formal, resmi ataupun tidak resmi, ya, diharamkan, ya, untuk membuka aib pemerintah, ya, karena di sana akan ada mudarat yang besar disebutkan oleh para ulama. Bukan solusi yang didapatkan, tetapi kita, ya, menjadi orang yang, ya, mengobarkan fitnah, ya, bukan kita ikut mengecilkan beban pemerintah, tapi dengan kita membuka aib kekurangan-kekurangan pemerintah, pemerintah zalim, misalnya dituduh zalim, kurang adil, korupsi, atau yang semisalnya, ya, dari aib-aib pemerintah. Kalau kita sebutkan, ya, kepada yang lainnya, kepada masyarakat, atau di majelis-majelis formal, resmi, di mimbar-mimbar, atau di seminar-seminar, ya, kita bukan yang mengecilkan fitnah, malah membesarkan, mengobarkan fitnah itu sendiri. Ini akan memanas-manasi kaum muslimin, ya, kaum muslimin, rakyat, ya, itu akan panas, sehingga ujung-ujungnya apa? Ya, tak ditakutkan terjadinya pemberontakan. Nah, ya, tidak mau lagi taat kepada pemerintah, ya, karena sudah tidak percaya lagi kepada pemerintah. Ya, jadi dengan kita membuka aib, membuka naam kekurangan-kekurangan pemerintah di khalayak ramai, ya, ini naam akan menimbulkan mafsadat yang besar. Ya, lebih-lebih kita mendemo pemerintah, atau yang lebih parah lagi, ya, seperti sebagian pihak saking jengkelnya kepada pemerintah, ya, saking naam tidak sabarnya terhadap pemerintah, ya, sampai-sampai menuduh pemerintah itu togut, ya, sampai-sampai mereka menghalalkan pemberontakan, ya, sampai-sampai mereka berani naam ya menumpahkan darah polisi, tentara ya, tidak sedikit ya tentara atau polisi pada saat bertugas itu puasa, dalam keadaan yang ngebom itu tidak berpuasa ya. Nah, yang mereka tugas ya kadang mengatur lalu lintas atau mengamankan ya tempat-tempat tertentu dalam keadaan mereka menahan puasa. Yang lebih parah lagi yang tadi katanya jihad tadi, ngebom tadi tidak puasa. Ya. Yang mengaku-ngaku paling na'am benar ya, ternyata ya di atas kebatilan. Ya. Jadi diharamkan untuk kita ya berdemo. Ya begitu juga memberontak. Ya, dan tidak benar pula kalau ada orang yang mengatakan na'am ahlu sunnah salafiyin ya, na'am salafi atau mereka tuduh dengan wahabi itu adalah pintu awal ya masuknya akidah khawarij, akidah teroris ya, maka ini tidak benar. Silakan dicek ya, silakan na'am diinteli ibaratnya kan, dibaca kitab-kitab ahlu sunnah para ulama ya, baik kitab-kitab akidah, kitab-kitab tentang manhaj, baik yang dahulu maupun sekarang, ada tidak di situ yang menyuruh untuk memberontak. Dan bisa dicek juga dengan kajian-kajian mereka, kajian-kajian kita ahlu sunnah ya, kajiannya ada alhamdulillah, rekamannya ada, tulisannya ada, coba dicari di sana ya, ada tidak di kajian tersebut ya yang menyuruh kita untuk memberontak kepada pemerintah ya, jawabannya tidak sama sekali ya, malah sebaliknya ya, ahlu sunnah salafiyin mereka sangat menghormati pemerintahnya, walaupun zalim ya, walaupun mereka mementingkan diri mereka sendiri. Maka ahlu sunnah ya diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap taat ya, disebutkan dalam sebuah hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada seorang sahabat bahwasanya ya kalian akan mendapati ya atharatun, pemerintah yang mementingkan dirinya sendiri, yang zalim. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang harus kita lakukan? Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wasma' wa'ati' wa in duriba dhuhruk wa in ukhida maluk. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau semisalnya engkau mendapati di tengah-tengah kalian ada pemerintah yang zalim, dituduh zalim misalnya, ya, maka engkau harus tetap taat, tetap mendengar walaupun dia zalim ya, walaupun punggungmu itu dipukul, disiksa, walaupun hartamu diambil. Nah, sekarang ya kita lihat, adakah pemerintah kita yang mukuli rakyatnya ya, mukuli punggung-punggung kita ya? Naam, jawabannya alhamdulillah yang tidak ada ya, sebatas yang kita lihat ya, malah sebaliknya zaman pandemi ini ya, naam rakyat malah dibantu, dikucurkan bantuan-bantuan BLT misalnya ya, dan yang lainnya dari bantuan-bantuan pemerintah, bukan malah diambil harta kita tapi malah dibantu ya. Jadi kalau ada yang nuduh zalim itu keterlaluan ya. Nah, jadi kalau misalnya ada pemerintah zalim, kita harus tetap taat. Tapi alhamdulillah ya, kita belum mendapati itu. Nah, kita cukupkan dulu karena sudah masuk waktu isya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.